Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini insyaallah malam terakhir untuk pembahasan bab 2. Nah, kitab yang kita pelajari yaitu kitab Syarah Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif terdiri dari 3 bab. Bab pertama, bab berkaitan, pembahasannya berkaitan dengan isim. Bab yang kedua, pembahasannya berkaitan dengan fi'il. Bab yang ketiga, pembahasannya berkaitan dengan isim dan fi'il. Nah, kita insyaallah malam ini di akhir bab kedua, yaitu pada pembahasan rangkuman hukum-hukum fi'il ketika bersambung dengan domir fa'il. Barakallahu fikum. Nah, dan setelah selesai, insyaallah setelah selesai dari bab 2 ini, kita libur dulu ya, karena para talabah mau memasuki tes ujian Hifdzul Quran dan juga tes tertulis. Kemudian setelah itu ada libur pondok sekitar 1 bulan. 6 Ramadan sampai kurang lebih 15 Syawal. Nah, baru ketika para talabah masuk kembali, insya Allah kita akan lanjutan memasuki bab ketiga nanti. Iya, barakallahu fikum. Nah, sekarang kita lanjutkan di halaman 218, nomor 13, tasrif istilahi fi'il lafif makrun. Tasrif istilahi fi'il lafif makrun. Lafif makrun itu yaitu fi'il yang ain kalimah dan lam kalimahnya berupa huruf ilat, ya, makrun, bergandengan, bersambung. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita baca bareng seperti biasa. Setelah itu nanti ada di antara antum yang mempraktekan. Nah, awa ya'wi iwa'an, awin ma'wiyun, i'wi la ta'wi, ma'wan ma'wan mi'wan. Awa ya'wi iwa'an, awin ma'wiyun, i'wi la ta'wi, ma'wan ma'wan mi'wan. Nam, asantum. Mas Zubair, fi'il yang serupa dengan awa, yang satu wazan, sebab, satu bab. Nawa. Iya, silakan. Nawa yanwi niatan, nawin manwiyun, inwi latanwi manwan manwan. Nam, manwan manwan. Asantum minwan. Nah, antum lihat di situ makwan dan miwan, hamzanya ditulis berbeda ya. Makwan kenapa hamzah ditulis di atas alif, kemudian yang miwan kenapa hamzah ditulis di atas nabiro atau bentuk ya? Apa jawabannya? Karena harakat sebelum hamzah yang pada kata ma'wan berharakat fathah. Iya, sedangkan dan harakat pada kata mi'wan berharakat kasroh. Iya, asantum. Pelajarannya di kitab apa ini? Di kitab imla. Di kitab imla 6. Meskipun tidak ada harakat, dari bentuk antum mengerti kalau ma'wan bentuknya seperti itu, kalau mi'wan yang sebelahnya ya. Nah, kenapa? Karena ada kaidah dalam penulisan bahasa Arab yang sudah antum pelajari di kitab kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab yang pelajaran kelas kalau pagi ya. Iya, barakallahu fikum. Dan ini masuk dalam pembahasan hamzah, cara penulisan hamzah mutawasito. Nah, jadi jawaban yang lengkapnya, karena hamzah di situ adalah hamzah mutawasito yang kaidahnya adalah apa, dengan melihat harokat hamzah dan harokat huruf sebelumnya. Nah, itu. Nah, maka hamzah ditulis di atas harokat huruf yang terkuat. Huruf yang terkuat apa? Harokat terkuat? kasroh yang mencocoki adalah ya. Kemudian harokat berikutnya doma yang mencocoki adalah wawu. Harokat berikutnya fathah yang mencocoki adalah alif. Kemudian sukun bisa semua huruf. Ya, itu ya. Aksantum. Nah, di sini harokat hamzah mutawasito. Dan enam di sini apa? Hamzahnya mutawasito. Kemudian harokatnya dia itu bukan harokat, yaitu sukun. Sebelumnya fathah, maka ditulis di atas alif. Setelahnya harokat sebelum hamzah adalah kasroh, maka ditulis di atas ya. Nah, aksantum. Ini sekedar memurojaah apa yang telah antum pelajari di kitab kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab. Ketika antum bisa menjawab, berarti apa yang disampaikan dimengerti. Gitu ya. Nah, aksantum. Ya, kita lanjutkan. Qawiya yaqwa kuwatan, qawiyun maqwiyun, iqwa la taqwa, maqwan maqwan. Qawiya yaqwa kuwatan, qawiyun maqwiyun, iqwa la taqwa, maqwan maqwan. Naam. Ya, Mas Rijal. PL yang serupa dengan qawiya. Qawiya. Qawiya yaqwa qawayatan. Qawiyun maqwiyun iqwa la taqwa maqwan maqwan. Iya, aksantum. Mas Fazya, apa kita baca bareng? Dawa yudawi mudawatan, diwaan diwaan, mudawin mudawan, dawi la tudawi, mudawan mudawan. Dawa yudawi mudawatan, diwaan diwaan, mudawin mudawan, dawi la tudawi, mudawan mudawan. Iya, iya, silakan Mas Fazya. Qawa yuqawi muqawatan, qiwaan qiwaan, muqawin muqawan, qawi la tuqawi, muqawan muqawan. Naam, ahsantum. Yang 14, tasrif istilahi dan lugawi untuk bab thulatsi mujarrad. Naam, di sini kita akan membahas atau membaca dua tasrif dari tasrif yang telah kita lewati, yaitu tasrif istilahi, tasrif penyamping, dan tasrif lugawi, yaitu tasrif yang menurun. Itu ya. Nah, antum perhatikan. Kolom pertama ditulis di situ domir. Nah, domir apa yang dimaksud? Domir munfasil, ya. Domir munfasil. Yang munfasilnya di sini fi mahali rafin, yang menempati posisi rafa. Nah, sebagai apa? Posisi rafa itu bisa sebagai mubtada, bisa juga sebagai fa'il atau naibul fa'il. Itu menempati domir munfasil kedudukannya sebagai fi mahali rafin. Nah, kalau di kolom ini cocoknya dia sebagai mubtada ya. Kalau dirangkai dengan kata setelahnya huwa fa'ala, huma fa'ala. Berarti huwa sebagai apa? Sebagai mubtada. Naam. Domir di sini maksudnya domir munfasil fi mahali rafin. Untuk istilah nama-nama domir, antum lihat pelajaran yang telah lewat. Apa judulnya? Pembahasan kita pada domir ya. Ketika membahas isim mabni dan mu'rab ya. Nah, di situ ada pembahasan tentang domir. Ada nama-nama istilah-istilah domir munfasil, domir mutasil. Domir munfasil terbagi menjadi dua, yaitu domir munfasil fi mahali rafin, domir munfasil fi mahali nasbin. Kemudian ada domir mutasil. Domir mutasil terbagi menjadi tiga. Ada domir mutasil fi mahali rafin, ada juga fi mahali nasbin, ada juga fi mahali jarin. Nah, istilah-istilah ini harus tergambar atau harus dimengerti ketika ada penyebutan seperti itu. Sehingga ketika ada yang menyampaikan, ini domir yang ada dalam kolom adalah domir munfasil fi mahali rafin. Nah, itu sudah tergambar sama antum. Karena antum sudah hafal pembagiannya. Nah, barakallahu fikum. Nah, antum lihat huwa, huma, hum. Hiya, huma, huna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, Mas Faiz, artikan huwa sampai nahnu, artikan. Huwa artinya huwa dia laki-laki. Iya, huwa itu artinya dia, namun maksud penggunaannya untuk laki-laki. Ya. Jadi kalau arti singkatnya apa? Huwa itu dia. Dia. Dalam kurung laki-laki. Namun untuk meringkas bahasa boleh untuk mengatakan dia laki-laki. Laki-laki. Nah itu. Ya. Namun yang tepatnya apa? Ngartikan dia saja selesai. Nah, untuk mengucap laki-laki atau perempuan itu dalam rangka untuk menjelaskan. Untuk menjelaskan, gitu ya. Ya, lanjutan. Dia huma. Dia laki-laki tadi. Huma dia dua laki-laki. Jangan dia dua, mereka. Mereka berdua. Mereka berdua laki-laki. Iya. Kemudian hum mereka laki-laki. Ya, dia perempuan. Huma mereka dua perempuan. Hunna mereka perempuan. Anta kamu. Antuma kamu dua orang laki-laki. Anta kamu, kamunya untuk siapa maksudnya? Laki-laki. Laki-laki, iya. Antum kalian laki-laki. Anti kamu perempuan. Antuma kalian dua orang perempuan. Kalian, kalian berdua. Kalian berdua perempuan. Iya. Antunna kalian perempuan. Ana saya. Bisa laki-laki, bisa perempuan, perempuan, tergantung mengucap. Kalau sekarang yang mengucap Pais, maka laki-laki. Laki-laki. Iya. Jangan jangan saya laki-laki perempuan. Nanti jadi apa namanya? Bencong. Bencong. Nahnu. Nahnu. Kami. Kami ya, bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Perempuan. Nah, sekarang yang lihat fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Artikan Mas Fauzan. Semua dari atas sampai bawah. Fa'ala dia, dia laki-laki telah melakukan. Dia laki-laki telah melakukan. Fa'ala mereka berdua telah melakukan untuk dua orang laki-laki. Fa'alu mereka semua telah melakukan untuk laki-laki. Fa'alat dia telah melakukan untuk perempuan, satu orang perempuan. Fa'alata mereka berdua telah melakukan untuk dua orang perempuan. Fa'alna mereka telah melakukan untuk para perempuan. Fa'alta engkau telah melakukan untuk satu orang laki-laki. Fa'altuma mereka kalian berdua telah melakukan untuk dua orang laki-laki. Fa'altum kalian telah melakukan untuk laki-laki, para laki-laki, para lelaki. Fa'alti engkau telah melakukan untuk satu orang perempuan. Fa'altuma kalian berdua telah melakukan untuk dua orang perempuan. Fa'altunna kalian telah melakukan untuk para perempuan. Fa'altu aku telah melakukan untuk laki-laki, satu orang, untuk laki, satu orang laki-laki dan perempuan. Fa'alna kami telah melakukan untuk laki-laki dan perempuan. 6. Untuk mengi'rab fi'il madi, ya, untuk tambahan faedah ya. Antum katakan fi'lun madi mad, mabni. Fi'lun madin mabni. Fi'l, itu. Setelah itu sebutkan mabninya tandanya apa. Untuk mengetahui mabni tandanya apa, antum melihat lam. Apa harokat lam? Jika harokat lam itu fathah, berarti mabni alal fathi. Jika harokat lamnya doma, mabni ala ala domi. Jika harokat lamnya sukun, mabni ala sukun. Nah, itu fi'il madi. Hanya ada mabni tandanya tiga. Kalau bukan fathah, berarti doma atau sukun. Mengerti? Nah, itu ya. Seperti kita ngucap fa'ala fi'ilun madin mabni ala fathi. Fa'alta fi'ilun madin mabni ala sukun. Fa'alu fi'ilun madin mabni ala domi. Ini i'rab menurut sebagian ulama. Nah, menurut pendapat kedua, i'rabnya fi'il madi itu semuanya mabni alal fathi. Hanya fathanya ada yang fathah dohiro, ada yang muqaddaro. Kalau fa'ala mereka katakan ini fi'il, fi'ilun madin mabni ala fathah dohiro, ala fathi dohir. Kalau fa'alu mereka katakan fi'ilun madin mabni ala fathil muqaddar. Mengerti ya? Nah itu. Boleh membahasakan dengan pendapat pertama atau boleh juga dengan bahasa pendapat kedua. Nah, barakallahu fikum. Itu bermanfaat ketika nanti di nahu. Ketika antum diminta i'rab fi'il madi, antum sudah mengerti. Atau nanti akan dijelaskan ulang. Ini sekedar pembukaan. Ketika mengi'rab fi'il madi, yang antum katakan adalah, kalau ikut pendapat pertama, antum lihat harokat lam. Kalau lamnya fathah, antum katakan fi'lun madin mabni ala fathi. Kalau lamnya harokatnya sukun, fi'lun madin mabni ala sukun. Kalau doma, fi'lun madin mabni ala domi. Nah, gitu ya. Ini yang sering kita pakai pendapat pertama. Namun kalau antum dapati ada ulama yang memakai pendapat kedua, ya diterima. Mereka katakan fa'alu fi'lun madin mabni ala fathhi muqaddar mana min dhuriha munasaba bil wawil jamaah. Itu. Asalnya fathah, cuman karena ada wawu maka fathahnya berubah menjadi dhamma. Gitu ya. Yang fa'alta kata mereka itu fi'lun madin mabni ala fathhi muqaddar. Kenapa? Mana amduriha karoha harokat tawali karoha tawalil arba'a harokat mutatawaliyat. Mereka membenci empat harokat berturut-turut dalam satu kata. Kalau enggak disukun, antum katakan fa'alata fa'alatuma ya, bisa empat, bisa lebih kan. Mereka membenci semua kata berharokat dalam satu kata ini. Terkesan satu kata, padahal dua kata kan ada fi'il, ada fa'il ya. Namun fi'il ketika bersambung dengan fa'il sudah seperti dihukumi satu kata. Nah, mengerti? Meskipun ada dua kata di situ, ada fi'il, ada fa'il. Nah, sayidnya yang mengi'rab fi'il itu semuanya mabni ala fathhi ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik, mereka katakan mabni ala fathhi muqaddar. Nah, dan dibenarkan, enggak masalah kalau antum mendapati murid antum mengi'rab dengan i'rab yang kedua, maka benar karena itu ada salafnya di kalangan para ulama. Ya, kita lanjutkan. Antum lihat di sampingnya ada kolom yang bertuliskan alif, wawu, nun, ta, tuma, tum, ti, iya enggak? Sebagai apa di situ? Sebagai fa'il. Nah, itu. Artinya apa? Antum lihat fi'il bersama yang ada alif, alif pada fi'il itu adalah fa'il. Fa'alu ada wawu ya sampingnya, itu sebagai fa'ilnya. Bukan alifnya. Kalau alifnya sebagai alif farikoh saja itu. Namun fa'ilnya adalah wawunya. Antum lihat fa'al tuma. Nah, mana fa'ilnya? Tuma fa'il. Namun kalau dirinci, fa'ilnya itu ta, mimnya alamat jamak, alif lil imad. Kalau dirinci. Namun untuk mempermudah, antum katakan tuma itu fa'il, enggak apa-apa. Namun kalau dirinci yang taknya fa'ilnya ta, mim alamat jamak, mim lil imad. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Sekarang masuk ke fi'il mudhari'. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'alu, naf'alu. Ya, Muhammad. Artikan. Yaf'alu, dia sedang melakukan. Lanjutan. Yaf'alani, mereka sedang melakukan. Mereka berdua. Mereka berdua sedang melakukan. Nah, maksudnya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki, ya, betul. Lanjutan. Yaf'aluna, kalian. Yaf'aluna. Yaf'aluna, mereka. Mereka sedang melakukan. Ya. Taf'alu, kalian. Iya. Iya. Taf'alu berarti dia. Dia sedang melakukan. Nah, lanjutan. Perempuan. Taf'alina. Taf'alani dulu. Taf'alani. Dia, mereka berdua perempuan sedang melakukan. Iya. Kemudian. Yaf'alna, mereka sedang melakukan. Taf'alu, kamu sedang melakukan. Taf'alani, kamu berdua sedang melakukan. Taf'aluna, kamu melakukan. Kalian, kalian melakukan. Kalian sedang melakukan. Kalian sedang melakukan. Nah, untuk fi'il mudhari' diartikan sedang atau akan. Ya. Kamu sedang boleh, sedang melakukan boleh juga akan melakukan. Ya, lanjutan. Taf'alina, kamu sedang melakukan. Untuk perempuan. Untuk itu, perempuan. Ya. Taf'alani, mereka berdua perempuan sedang melakukan. Taf'alna, kalian sedang melakukan. Af'alu, aku sedang melakukan. Naf'alu, dia sedang melakukan. Naf'alu, naf'alu. Siapa? Itu lihat di kolom tuh, kolom paling ujung kanan, apa itu? Nahnu bukan? Nahnu. Nah, berarti apa? Naf'alu. Naf'alu apa artinya? Saya. Ada apa di paling ujung kanan tuh? Nahnu itu apa artinya? Dia. Nahnu. Ana, nahnu. Ana, saya. Nahnu artinya? Mereka. Mereka, hum. Hum an huna itu mereka. Nahnu, nahnu. Nahnu talibuna. Lupa Muhammad. Nahnu kami. Kami. Nahnu kami. Maka fa'alna artinya kami. Naf'alu, kami sedang melakukan. Itu ya. Nah, asantum. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan untuk fi'il mudhari'? Nah, untuk fi'il mudhari', tambahan faedah, fi'il mudhari' itu mu'rab. Semuanya mu'rab kecuali fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswa, itu mabni. Kalau tadi fi'il madhi semuanya apa? Semuanya mabni fi'il madhi. Enggak ada yang mu'rab fi'il madhi itu. Semuanya mabni. Kebalikannya fi'il mudhari' semuanya mu'rab kecuali fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswa yang barisannya huna dan antuna, itu nun niswa. Nah, itu ya. Namun fi'il mudhari' bisa mabni semua kalau bersambung dengan nun taukid atau nun taukid. Udah lewat pembahasan itu kan? Nah, itu. Jadi kalau fi'il mudhari' bersambung dengan nun taukid dari atas sampai bawah itu semuanya jadi mabni. Namun kalau enggak bersambung dengan nun taukid, yang mabdi hanya apa? Hanya yang bersambung dengan nun niswa. Nah, sehingga untuk fi'il mudhari' antum mengi'rabnya, kalau tadi fi'il madhi bagaimana i'rabnya? Fi'lun madin mabni, gitu kan? Sebutan tanda mabninya. Fi'lun madin mabni ala sukun atau ala al-fathi atau ala domi, gitu kan? Kalau fi'il mudhari' antum mengatakan fi'lun mudhari'un marfu'un alamatu raf'ihi. Fi'lun mudhari'un mansubun bi titik-titik. Misalnya bi lan, bi an alamatun nasbihi, ya. Fi'lun mudhari'un majzumun bi titik-titik. Apa? Bi lam misalkan. Wa alamatu jasmihi, sebutan. Ngerti? Kalau fi'il mudhari' marfu, apa tanda rafa'nya? Antum lihat di situ. Tanda rafa'nya bisa doma, bisa subutun nun. Itu ya. Cuman itu, cuman dua, doma sama subutun nun saja. Fi'il mudhari' karo rafa', kalau bukan doma subutun nun, enggak ada pilihan lainnya. Mengerti? Nah, jangan sampai nanti tanda rafa'nya wawu. Wawu itu tanda rafa' bagi isim, ya, apa itu? Asmaul khamsah, jamak mudzakkar salim, iya kan? Nah. Kemudian fi'il mudhari' ketika mansub, apa tanda nasabnya? Hanya ada dua, pertama fathah, yang kedua apa? Hatfun nun. Nah, itu hatfun nun ya, ada dua. Nanti fathah ini bisa fathah dhahirah, bisa fathah muqaddarah, sama dengan rafa' tadi. Doma bisa doma dhahirah, bisa doma muqaddarah. Kemudian fi'il mudhari' yang majzum, apa tanda jazmnya? Sukun sama hatfun nun, ada lagi enggak? Hatfu harfil illah, ada tiga. Nah, ingat ya. Sukun, hatfun nun sama hatfu harfil illah. Itu fi'il mudhari' yang majzum. Jadi silah antum mengerti fi'il madhi adalah mabni semua, berarti enggak ada hubungannya dengan i'rab. Fi'il mudhari' itu mu'rab, berarti ada hubungannya dengan i'rab. Sehingga antum katakan fi'ilun mudhari'un marfu'un atau mansubun atau majzumun, lalu sebutan tandanya. Nah, itu. Fi'il mudhari' tidak mungkin menjadi mansub atau majzum kecuali ada amilnya. Nah, kalau enggak ada amil, antum jangan ragu untuk mengatakan marfu'un. Itu kaidah umum untuk ma'irab fi'il, gitu ya. Nah, ya, lihat-lihat sampingnya ada kolom kecil berisi tentang lambang-lambang. Ada alif, ada wawu, ada nun, ada ya. Sebagai apa itu? Sebagai fa'il. Nah, fa'ilnya itu. Yaf'aluna fa'ilnya wawunya. Ya. Taf'alina mbak apa fa'ilnya? Ya'nya. Nun sebagai apa? Alamat rofa' nunnya. Karena ketika nan mansub, ketika majzub nunnya hilang. Kan gitu. Nah. Kemudian ada yang tidak ada hurufnya, strip. Antum lihat strip? Strip itu artinya fa'ilnya mustatir, tidak terlihat. Bisa mustatir jawazan yang barisannya huwa dan hiya, itu mustatir jawazan. Mengerti? Nah, mustatir jawazan. Ini kalau kita membuat kalimat fa'ilnya di depan, yaitu sebagai mubtada, seperti Muhammadun fa'ala, Fatimatu fa'alat. Ini kan berarti yang di depan ini sebagai mubtada kan, meskipun memiliki arti fa'il, pelaku memiliki arti, kedudukan i'rabnya adalah mubtada. Gitu ya. Maka ketika isimnya di depan yang sebagai mubtada, fa'ilnya adalah mustatir. Tapi kalau dibalik, fa'ala Muhammadun, fa'alat Fatimatu, berarti mana fa'ilnya? Fa'il yang di belakang. Jangan sampai bilang fa'ala Muhammadun fa'ilnya mustatir jawazan huwa. Salah. Mengerti? Maka yang dimaksud di sini strip-strip enggak ada fa'ilnya adalah ketika konteks kalimatnya di depannya isim, di belakangnya fi'il. Yaitu bentuknya mubtada dan khobar. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Mengerti ya? Khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Nah, yang fa'ilnya mustatir jawazan huwa kembali ke mubtada tadi. Muhammadun fa'ala, Fatimatu fa'alat. Nah, artinya contoh tabel ini sudah membentuk mudhari' khobar nih. Contoh tabel yang antum lihat sudah membentuk mudhari' khobar. Antum bisa mengatakan huwa fa'ala, huwa yaf'alu, huma fa'ala, huma yaf'alani. Iya kan? Hum fa'alu, hum yaf'aluna. Mudhari' khobar bukan? Mudhari' khobar sudah. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Nah, kita lanjutkan masdar sekarang. Fa'lan, fa'laini. Nah, fa'alatin. Nah, fa'lan, fa'laini, fa'alatin. Kenapa ainnya di fathah? Karena jamak mudakar salim, jamak manas salim, ketika ainnya sukun, maka isim yang dibuat jamak mudakar salim ketika ainnya sukun, dia akan berubah ainnya menjadi beberapa wajah. Apa pembahasannya pada jamak apa? Ingat cara membuat jamak mudakar salim di akhir pembahasan itu. Seperti sajadatun menjadi sajadatun, gitu kan? Hindun menjadi hinidatun. Hindun jadi hinidatun atau hinadatun. Jumlun menjadi jumulatun, jumalatun. Nah, ya, jumlatun. Terlewat kan? Hindun apa tadi? Hinidatun, hindatun sama hinadatun. Tidak hinudatun enggak? Sudah lewat pembahasan itu kan? Termasuk ini. Fa'alatin karena harokat sebelumnya fathah maka wajib di fathah. Sajadatun itu hanya satu wajah, sajadatun. Nah, rokaatun menjadi rokaatun karena hanya satu wajah, rokaatun. Iya. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan ke isim fa'il. Ini masdar fa'lan dibuat musana menjadi fa'laini dan dibuat jamak menjadi fa'alatin. Ini perubahan ini tergantung pada kalimat ya, tergantung pada kalimat. Dalam kalimat-kalimat tertentu masdar tuh enggak berubah, tetap. Contoh masdar adlun. Marartu bi rajulin adlin. Aku melewati seorang laki-laki yang adil. Di situ masdar di situ memiliki takwil isim mustaq, artinya adil, adil, adilin. Marartu bi rajulin adilin. Marartu bi mar'atin adlin. Tetap adlin. Artinya marartu bi mar'atin adilatin. Marartu bi rijalin adlin. Apa artinya? Marartu bi rijalin adilina. Arti? Marartu bi mar'atin adlin. Artinya marartu bi mar'atin adilatin. Marartu bi mar'ataini adlin. Apa artinya? Marartu bi mar'ataini adilataini. Marartu bin nisa'in adlin. Artinya marartu bin nisa'in adilatin. Berarti masdar berubah enggak di situ? Enggak berubah. Masdar itu berlaku untuk mufrad, musanna, jamak. Nah, di situ pada kalimat yang tadi untuk contoh masdar yang ditakwilkan isim mustaq. artinya dia sebagai sifat. Nah, sifat itu secara asal dari isim mustaq, bukan dari masdar. Namun bentuk kalimat seperti itu datang dari sama'i, dari orang Arab. Mereka memakai masdar namun artinya isim mustaq. Nah, ketika masdar diartikan isim mustaq, ya, maka berlaku untuk musana, mufrad, musana dan jamak. Jadi enggak perlu dikatakan marartu bi rajulin adlin, marartu bi rajulaini adlaini, marartu, itu salah nanti. Mengerti? Jadi yang kita tulis di sini, perubahan di sini bukan berarti nanti antum merubah kepada bentuk kalimat tertentu. Ini hanya kalau kita tasrif fa'lan menjadi fa'laini, menjadi fa'alatin, mengerti? Namun dalam pemakaian, maka pemakaiannya adalah antum lihat kaidah. Ada masar-masar bentuk kalimat tertentu yang berlaku sama untuk mudzakkar, mutsanna, untuk mutsanna dan untuk apa? Mufrad, mutsanna, jamak, untuk mudzakkar dan mu'anas. Ngertinya bagaimana antum? Nanti ala antum buka kitab yang lain. Pembahasan ini ada di bab sifat. Nah, dibahas rinci di kitab Al-Mumtak fi Ilmi Nahwi, insyaallah ada. Itu bisa mengerti di situ. Contoh-contoh yang tadi ada disebutkan. Nah, ya kita sekarang lanjutkan isim fa'il. Di kitab yang lain ada, cuman pembahasan itu diringkas ada di kitab Al-Mumtak fi Ilmi Nahwi. Nah, ya kita lihat isim fa'il. Isim fa'il, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun, fa'ilun, fa'ilani, fa'ilun, fa'ilatun, fa'iluna, fa'ilatun. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya antum lihat ke kanan. Jadi kalau kita pakai huwa, isim fa'ilnya fa'ilun. Kalau huma, fa'ilani, hum, fa'iluna. Kalau kita buat konteksnya mubtada dan khobar, mengerti? Nah, artinya ketika kita memakai mubtada itu berupa huwa, maka kita pakai isim fa'ilnya mufrad, huwa fa'ilun. Kalau mubtadanya huma, kita buat juga isim fa'ilnya musanna, karena huma musanna kan, maka kita katakan fa'ilani. Kalau mubtadanya apa ini, jamak hum, maka kita buat khobarnya jamak hum fa'iluna. Ini untuk mubtada dan khobar. Atau bisa juga sifat mausuf. Nah, bisa kan? Namun kalimatnya kita ubah kalau sifat mausuf. Seperti kita katakan marartu bi rajulin fa'ilin. Ja'a rajulun fa'ilun. Datang laki-laki pelaku. Pelaku apa? Titik-titik. Kan gitu. Ra'aitu rijalan fa'ilina. Itu ya. Jadi maksudnya di sini untuk memahamkan bahwa isim fa'il mengalami perubahan sesuai dengan konteks kalimat. Kalau isim fa'il tersebut menjadi khobar bagi mubtada, ya mengikuti mubtadanya, mengalami perubahan mengikuti mubtadanya, kan itu. Kemudian jika jadi sebagai sifat, ya mengikuti perubahan mausubnya, mengerti ya. Nah, perubahannya seperti itu, perubahannya hum ya fa'iluna. Jangan sampai hum antum pakai apa, fa'ilani, enggak cocok kan. Nah, itu maksudnya, bisa dimengerti. Nah, sekarang masuk ke fi'il amr. Nah, lihat fi'il amr ada pada barisan if'al, afan, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, barisan situ, enggak ada yang lainnya ya. Apa? Isim maf'ul lewat. Ah iya. Isim maf'ul sama kaidahnya dengan isim fa'il. Yang tadi dijelaskan isim fa'il itu berlaku untuk isim maf'ul. Mengerti? Anta maf'ulun, kamu maf'ulun, yang orang yang terkena perbuatan. Anta maf'ulun. Antuma maf'ulani, antum maf'uluna, kalian orang-orang yang terkena perbuatan. Apa perbuatannya? Ya, tergantung konteks pembicaraannya di situ. Nah, mengerti? Artinya apa? Perubahan-perubahan pada isim maf'ul itu mengalami perubahan, tidak seperti misalkan apa? Isim alat, isim zaman, isim makan. Nah, itu yang perubahannya hanya pada intinya pada mufrad, musanna, jamak saja. Nah, atau tidak seperti masdar ya. Kemudian kita lihat fi'il amr. If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Nah, itu lihat perubahannya pada yang domir anta sama antuna, anta sampai antuna. Kenapa? Kenapa tidak ada pada huwa, huma? Kenapa tidak ada pada kolom huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna? Atau kolom bawahnya lagi, ana, nahnu. Apa jawabannya? Karena fi'il amr itu untuk memerintah mukhatab, perintah kan. Kalau kita merintah, merintah siapa? Merintah orang yang hadir, yang ada di hadapan kita. maka cocoknya atau itu berlaku untuk mukhatab. Apa mukhatab? Domir yang kita pakai untuk mukhatab, mukhatab itu yang diajak bicara, yaitu domir barisannya anta, antuma, antum untuk laki-laki, anti, antuma, antuna untuk yang mukhatab perempuannya. Ya, itu ya. Begitu juga pada fi'il nahi, fi'il melarangan. Nah, kalau kita melarang, melarang orang yang hadir, kita larang. Kalau kita memerintah yang tidak hadir, melarang yang tidak hadir, nah itu berarti nanti bisa masuk bab kesyirikan. Ya, antum lihat syarat isti'anah, di antaranya apa? Syarat isti'anah apa? Pertama yang diminta pertolongan adalah hadir. Yang kedua apa? Qadir, ayakuna hadiron, qadiron. Ya, pertama hadir, yang kedua qadir, mampu. Yang ketiga dalam perkara yang mubah atau perkara yang disyariatkan, tolong menolong tersebut. Kalau terpenuhi, maka boleh kita minta tolong kepada orang lain. Kalau enggak terpenuhi, maka enggak boleh. Seperti kita minta tolong kepada orang yang hadir. Ya fulan, tolonglah saya. Orangnya enggak ada, dia bilang tolonglah saya. Orang ini enggak mungkin mengucap perkara ini kecuali meyakini kalau orang yang dipanggil tadi mendengar. Atau dia seperti dianggap sebagai wali, sebagai ini itu. Mengerti enggak? Karena kalau dia sekedar mengucap, ya wali pulan, tolong, tolonglah saya, tanpa meyakini wali itu mendengar, tanpa meyakini, maka ucapan itu kan sia-sia. Iya enggak? Nah, karena itu antum dapati orang-orang yang menjarai kuburan, yang dikatakan kuburan Wali Songo atau kuburan Syekh Bulan kan itu. Mereka memanggil-manggil orang yang enggak hadir. Dikubur kan orang hadir-hadir. Yang ada di alam lain. Nah, itu. Nah, mereka enggak mungkin memanggil kecuali punya keyakinan yang dipanggil itu mendengar. Apa? Atau memiliki keyakinan yang dipanggil itu nanti akan bisa memberi pertolongan dan yang semisalnya. Nah, itu ya. Maka fil amr diberikan kepada mukhatab. Karena apa? Karena memang demikian. Syarat kita memanggil, memerintah, melarang dan seterusnya kepada yang hadir. Kalau kepada yang enggak hadir, maka dikhawatirkan memiliki keyakinan tertentu kepada yang dipanggil. Gitu kan? Kalau memanggil yang enggak hadir, berarti dikhawatirkan memiliki keyakinan tertentu kepada yang dipanggil. Mengerti enggak? Keyakinan apa? Keyakinan yang dipanggil bisa mendengar, bisa menolong, bisa ini itu. Akhirnya syirik enggak? Masuk dalam kesyirikan nanti bisa. Seperti itu. Nah, karena dalam bab itu harus ada syarat-syaratnya. Nah, itu diantaranya. Kenapa yang diperintah itu hanya pada mukhatab? Fil amr, fil nahi itu kenapa hanya berlaku pada mukhatab? Ya karena itulah secara asal. Kita tuh memerintah kepada yang hadir, melarang kepada yang hadir. Kalau kepada yang gak hadir, ya nanti bisa terjatuh kepada kesyirikan. Kenapa? Karena gak mungkin kita menyeru yang gak hadir, melainkan punya keyakinan yang diseru itu mendengar. Gitu kan? Nah, barakallahu fikum. Itu secara asal ya. Secara asal artinya orang kalau menyeru yang ia seru, berarti dia memiliki keyakinan yang diseru itu mendengar. Nah, barakallahu fikum. Allah SWT ya, kita seru kan? Karena kita punya keyakinan bahwasanya Allah itu mendengar, Allah apa mengabulkan doa kita dan yang semisalnya. Kan gitu. Nah. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Sekarang isim zaman, isim makan, nasr mim, maf'al, maf'alani, mafa'il. Nah, ini bisa dibikin mufrad, mufana dan jamak. Nah, isim zaman, isim makan. Jamaknya di situ jamak taksir ya. Nah, tidak ada kaitannya dengan dibuat musanna. Dibuat apa? Mu'anas, tidak ada kaitannya. Artinya cukup dari yang ada itu maf'al. Maf'alani mafa'il, sudah cukup. Nah, kecuali pada pembahasan-pembahasan yang disamai dari orang Arab sudah memberikan tak marbuto. Ada kan? Mafsadun menjadi mafsadatun, maslahun menjadi maslahatun. Datang tak marbuto ya. Ya kita terima karena samainya sudah ada seperti itu. Dan itu babnya, bab di kolom ini. Mafsadatun, maslahatun, apalagi? Yang pernah kita lewati, pernah kan? Bab ini masuk dalam bab yang kita baca sekarang. Di kolom isim zaman, isim makan atau masdar mim. Nah, isim alat, mif'alun, mif'alani, mafa'ilu. Nah, isim alat kaidahnya kembali kepada yang telah lewat, yang telah dijelaskan. Apa itu isim alat? Itu secara asal berasal dari fi'il yang muta'adi, fi'il sulasi yang muta'adi, ada isim alatnya. Itu secara asal. Namun bisa jadi ada fi'il-fi'il yang muta'adi sulasi, enggak ada isim alatnya, karena orang Arab enggak mengeluarkan isim alat pada fi'il tersebut. Mengerti enggak? Isim alatnya sudah dipakai kata lain. Seperti misalkan sami'a, muta'adi enggak? Muta'adi ya, sami'a yasma'u. Isim alatnya kita enggak katakan misma'. Isim alat apa? Misma' kan? Nah, isim alat sana apa? Sudah ada ini isim alatnya, udhun. Alat mendengar. Yang kita punya ini. Sehingga kita enggak katakan, enggak kita katakan ini misma'. Namun itu dikatakan membimbab kias sorob saja. Kalau dikatakan sorob sami'a yasma'u, lalu isim alatnya misma', mana misma'? Alat mendengar. Antum tunjuk ini telinga ya, benar gak alat mendengar? Ya benar, itu alat mendengar. Namun apakah kata itu dipakai oleh orang Arab? Nah, belum tentu dipakai. Nah, mengerti? Jadi apa kata-kata apapun yang masuk dalam kias sorob bisa dimasukkan secara kias, bisa. Namun orang Arab belum tentu memakai kata-kata tersebut. Maka yang kita pakai adalah yang sudah berlaku oleh orang Arab. Karena kalau kita memakai itu, orang Arab nanti bingung. Apa maksudnya? Kita gak pernah mendengar atau memakai kata ini. Oh, maksudnya ke itu, tasrifan itu bisa ke tasrif, masuk ke situ, ternyata. Nah, kalau secara kias memang bisa. Mengerti? Nah, itu ya. Nah, itu nanti Antum mendapati beberapa kata yang masuk dalam bab tasrif, namun mereka orang Arab gak pakai. Maka kembalinya ke sama'i lagi. Nah, termasuk dalam menggunakan wazan ini, pemakaiannya untuk musyaraka, wazan ini pemakaian untuk ini. Nah, itu nanti dikembalikan kepada yang sudah berlaku lagi. Gitu ya. Enggak bisa kita ngambil wazan ini kita masukkan ke musyaraka. Lalu kita ngajak bicara teman kita dengan niat musyaraka tadi. Ternyata orang Arab enggak ngerti karena enggak memakai kata itu untuk musyaraka. Bahkan bisa jadi artinya selain musyaraka. Udah lewat kan? Wazan-wazan memiliki arti banyak kan? Nah, itu. Gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, sekarang antum lihat yang halaman 219 itu penerapan dari halaman 218. Ya, jadi kalau antum sudah mengerti tadi apa yang disebutkan di halaman 218, maka mengerti yang di 219. Mengerti kan? Itu penerapannya. Nah, itu bisa diganti dengan kata-kata lainnya. Sekarang ana minta cuma membaca saja. Enggak usah diartikan biar waktunya cukup. Sekarang gilirannya Mas Dimas. Baca yang fathah ke bawah. Pegang nih. Ya, baca. Fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna, fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna, fatahtu, fatahna. 6. Sekarang ana minta masih fi'il yang fi'il madi, namun wazannya berubah. Ini fataha wazannya fa'ala kan? Ana minta wazan fa'ila, Abdullah. Nanti salah Abdullah, Mas Ilham. Abdullah dulu. Fa'ila Abdullah. Pakai wazan fa'ila. Cari kata yang wazan fa'ila. Lalu tasrif ke bawah. Fatiha. Iya. Alima, alima. Alima. Iya, tasrif. Alima. Alima. Alima, alima, alimu. Iya, didekatkan mic-nya, didekatkan. Didekatkan alima, alima, alimu. Lanjutkan. Alima alima alimu, alimat alimata alimna, alimta alimtuma alimtum, alimti alimtuma alimtunna, alimtu alimna. Iya. Sekarang Mas Ilham baca yaftahu sampai selesai. Yaftahu yaftahani yaftahuna, taftahu taftahani yaftahna, taftahu taftahani taftahuna, taftahina taftahani taftahna, aftahu naftahu. Iya. Mas Adladi, masukkan selain wazan yaf'alu, cari wazan yaf'ulu. Katakan antum ya, masukkan yaktubu, coba yaktubu masukkan. Yang wazan yang bab yaf'alu ya. Yaf'ulu, yaf'ulu apa? Wazan yaf'ulu. Yaktubu. Yaktubu yaktubani yaktubuna, taktubu taktubani yaktubuna, taktubu taktubani taktubuna, taktubina taktubani taktubna, aktubu naktubu. Ya, ahsantum. Sekarang masternya baca ya. semua masdar yang disebutkan tadi. Sekarang masdar yang fathan dulu, baca. Fathan, fathaini, fathahatin. Sekarang masukkan kataba yaktubu katban. Katban, katban, katbaini, katabatin. Iya, cukup. Isim fa'il sekarang siapa? Abu Sofnat. Isim fa'ilnya fatihun, fatihani, fatihuna. Fatihatun, fatihatani, fatihatun. Fatihun, fatihat, fatihun, fatihani, fatihuna. Fatihatun, fatihatani, fatihatun. Fatihun, fatihatun, fatihuna, fatihatun. Berarti perubahan isim fa'il hanya pada fatihun, fatihani, fatihuna, fatihatun, fatihatani, dan fatihatun. Gitu kan? Nah, karena kebawahnya itu menyesuaikan aja, menyesuaikan dengan mubtada yang kita katakan domir-domir itu sebagai mubtada. Gitu ya. Nah, ganti Fadil, yaktubu tadi dimasukkan ke isim fa'il. Katibun, katiban, katibun, katibani, katibuna. Katibatun, katibatani, katibatun. Ya cukup, ke bawahnya sama. Isim maf'ul, siapa ini? Ya Mas Afan. Baca, maf'ulun. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna. Maf'tuhun. Maf'tuhun, maf'tuhani, maf'tuhuna. Maf'tuhatun, maf'tuhatani, maf'tuhatun. Maf'tuhun, maf'tuhani, maf'tuhuna. Maf'tuhatun, maf'tuhatani, maf'tuhatun. Maftuhun, maftuhatun, maftuhuna, maftuhatun. Nah, berarti perubahannya isim fa'il itu, isim maf'ul itu perubahannya pada maftuhun, maftuhani, maftuhuna, maftuhatun, maftuhatani, maftuhatun. Itu ya. Tinggal disesuaikan penggunaannya dengan mubtada atau dengan mausub atau yang semisalnya dari yang sesuai dengan konteks kalimat ketika itu. Fil amrnya sekarang. Surya. Ya, fil amr. Iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna. Ganti uktub. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Ya, ahsantum. Fi'il nahi. Ibnu Saleh, fi'il nahi. Fi'lun nahi. La taftah, la taftaha, la taftahu, la taftahi, la taftaha, la taftahna. Nah, itu fi'lun nahi. Alifnya dibuang ya. Terus alnya dibuang juga. Sama seperti mengucap fi'lul amri, yaitu ada kesalahan. Al pada kolom fi'il amr dan fi'il nahi dibuang. Lam al, yaitu alif lam dibuang. Tulisannya fi'lul amri dan fi'lun nahyi. Fi'lul amri dan fi'lun nahyi, yaitu. Salah ketik, banyak salah ketik di situ di kolom itu. Yang benar fi'lul amri dan fi'lun nahyi. Fi'lun nahyi bukan nahi, bukan fi'lun nahyi. Ya, sekarang masuk ke isim zaman, isim makan. Siapa? Ya, Mas Fuad. Maftahun, maftaha, maftahani, mafatihu. Iya, isim alat sekarang. Siapa? Ya, Ridho. Miftahun, miftahani, mafatihu. Itu dikasih alif ya. Miftahun, dikasih alif. Miftahun, miftahani, mafatihu. Alifnya kelewatan itu. 6. Salah ketik, salah cetak. Ya, dibaca catatan. Mas siapa? Mas Raja, baca catatan, Mas Raja. Catatan. Tasrif fi'il lainnya mujarad atau mazid bisa dibuat tabel seperti dengan menerapkan kaidah-kaidah yang sudah dipelajari berkaitan dengan isim dan fi'il pada bab-bab yang telah lewat. Naam. Barakallahu fikum. Antum ambil fi'il sahih salim, masukkan ke situ bisa. Antum ambil fi'il sahih mudhaf juga bisa. Atau masukkan fi'il mahmus, bisa dimasukkan. Fi'il naqis, fi'il lafid mafruq, lafid makrun, fi'il ajwab. Itu harus bisa ya. Masuk kolom di situ. 6. Dan kok nanti isinya seperti itu isinya yang antum sebutkan. Yang kosong biarkan kosong, yang ada tulisannya diganti sesuai dengan fi'il yang antum masukkan. Nah, di situ juga ada contoh. Contoh untuk apa? Contoh untuk penerapan wazan yaitu dengan satu fi'il, fataha. Itu antum bisa merubah fi'il yang lain. Koma, antum bisa masukkan koma di situ. Koma, koma, komu, komat, komata, terus kumna, ya kan? Kumta, kumtuma, kumtum, kumti, kumtuma, kumtumna, kumtu, kumna, yakumu, yakumani, yakumuna, takumu, takumani, yakumna, takumu, takumani, takumuna, takumina, takumani, takumna, akumu, nakumu, terus dimasukkan. Kalau waktunya panjang atau kita masih ada pertemuan berikutnya, kita masukkan fi'il-fi'il dari sahih, masukkan, kemudian ganti ke mudhaf, masukkan lagi ke fi'il mahmus, masukkan lagi ke fi'il misal, kemudian ajwab, kemudian naqis, kemudian lafif mafruq, lafif makrun. Praktekan di situ. Namun karena waktu enggak mencukupi, maka kalau antum bisa ya, meskipun enggak diminta untuk dibacakan, insyaallah antum bisa. Kalau nanti ternyata masih ada yang bingung, bisa ditanyakan pada kesempatan di luar majelis. Dan diinformasikan bahwa apa? Ini termasuk pertemuan bab 2 yang apa namanya? Terakhir, karena kita sudah mau berpindah ke bab 3 ya. Lihat halaman berikutnya sudah masuk bab 3 kan? Maka ini alhamdulillah kita malam ini menyelesaikan bab 2. Nah, dan sebelum masuk bab 3 kita akan libur terlebih dahulu karena mengingat antum mau melaksanakan ujian tes semester, kemudian akan libur semester. Insyaallah nanti akan dimulai lagi sekitar pertengahan Syawal ya. Kita masuk ke bab 3. Kemudian selama Dars Sorob libur, Dars DL3 Durusul Lugha DL3 ya, Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha akan dimulai lagi pada kesempatan pekan depan, dan yang biasanya malam Sabtu berubah menjadi malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin kemungkinannya untuk pekan depan. Nah, ini biasanya diikuti oleh ikhwan ya, bukan oleh para santri. Namun kalau antum mau ikut enggak masalah. Nah, sudah masuk pelajaran ke berapa Abu Sabtat? 10 apa 11? DL3. Yang malam 10 kalinya, 10 atau 11. Ya nanti lihat lagi di bab buku ya. Artinya untuk pekan ini, hari malam ini malam penyelesaian untuk bab 2. Untuk bab 3 nya mulai lagi pertengahan Syawal insyaallah. Untuk bab 3 Sorob Al-Mu'tiq fi Al-Mutasarrif. Untuk pekan depan malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin kita lanjutkan ke DL3 Abu Sabtat. Nah, DL3 yang biasanya diikuti oleh ikhwan ya. Tapi kalau ada santri yang mau ikut, dipersilakan untuk ngisi waktu kosong misalkan. Nah, ayat 3. Kalau nahu seperti biasa pagi. Dan kemungkinan libur Ramadan bisa jadi libur total. Ramadan bisa jadi. Namun kalau ada usulan untuk tetap taklim, maka kita lihat waktu yang tepat. Secara rencana libur total. Mulainya Syawalnya. Nah, biar lebih konsentrasi atau lebih maksimal untuk kegiatan lainnya gitu nanti insyaallah. Nah, tapi tetap menerima masukan ya. Kalau memang antum yang hadir di kelas ingin tetap Ramadan itu jalan, ya berarti ya kita usahakan ada mungkin dalam sepekan 2 atau 3 kali. Mungkin itu insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan atau koreksi dari yang hadir? Jadi koreksi sudah di kolom tadi ya, yang terlewat sama yang sebutan miftahun tadi. Ya, enggak ada ya. Nah, kalau enggak ada kita cukupkan. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, alhamdulillah kita menyelesaikan bab 2. Insyaallah kita akan bertemu kembali melanjutkan pada bab 3. Insyaallah pertengahan Syawal kurang lebih kita akan memulai. Nah. Barakallahu fikum. Nam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.